Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala qawluhu ta'ala lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in 'alim. Qawluhu ta'ala lahu maqalidus samawati wal ard. Al-maqalid jamu miqlad wa huwa bima'na al-qiladah. Qiladah ini gantungan, ini gantungan di leher. Ay azimatul umur biyadillah. Ya. Azimatul umur biyadillah azza wa jalla fis samawati wa fil ard. Semua perkara itu diatur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya, baik yang di langit ataupun di bumi. Yatasarrafu fiha kayfa yasha. Allah berbuat padanya sebagaimana kehendaki. Li'annahu la yus'alu amma yaf'al. Karena Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukannya. Wala mu'akibali hukmi. Dan tidak ada yang boleh ya mengkritisi tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumkan, tetapkan. Para sallallahu ta'ala an yarsakha imana Nabi Dari. Kita minta kepada Allah agarlah mengukuhkan iman kita akan hal tersebut. Bahwasanya bidzalik, bahwasanya azimatul umur, semua urusan itu di tangan Allah azza wa jalla, Allah yang mengaturnya. Lian al-insana ila amana bihada. Karena seorang insan jika beriman kepada ini, bihada maksudnya bi anal amra kadzalik, bi anal umur biadillah, bi anal azimatul umur biadillah, ya tasarru biha kaifa yasha. Kalau dia telah beriman seperti itu, haqqal iman, radhiya billah, dan ridha kepada Allah. Wa radhiya bima atahu, dan ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Minal khair awidhar, baik itu kebaikan ataukah sebaliknya yang mendaratkan dia, dia akan ridha. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Ya, saat menakjubkan urusan seorang mukmin, semua perkaranya itu baik. Inna sabatu darra sabara. Kalau dia tertiba mudarat, dia sabar. Fakana khairan lah. Wa inna sabatu sarra, jika datang kepada dia kebaikan, kesenangan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Fa'anta idza amanta bihadza, kalau aku beriman tentang masalah ini, bahasanya azimatul umur biadillah, tamamal iman, dengan iman sempurna, itma'anta, engkau akan tuma'ninah, tentang. Setelah kemudian sal nafsak, tanya dirimu sendiri, alasta 'abdan lillah, bukankah engkau adalah hamba Allah? Alaysa Allahu ta'ala hu maqalidus samawati wal ard, bukan Allah yang di tangannya ya segala urusan, pengaturan segala urusan yang di langit dan bumi? Alaysa Allahu ta'ala yaf'alu ma yasha, bukankah Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki di dunia ini? Walhamdulillahi ta'ala annahu idza btalani bi darar. Ya, apabila dia Allah menimpakan kepada kemudarat, asabani ala dzalik. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalaupun Allah menimpakan mudarat, ternyata Allah asabani, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala kepada aku ala dzalik. Ala dzalika darar, tentunya in sabar. In sabartu, jika aku sabar. Demikian kata para ulama kita, bahwasanya musibah itu mendatangkan pahala kalau bersabar. Semata-mata musibah itu akan menjadi kafarah. Ya, tapi untuk mendapatkan pahala dia harus bersabar. Kalau dia bersabar, musibah tersebut menjadi kafarah dan menjadi mendatangkan pahala. Waliktala nibisarra, Allah menimpakan kepada aku kebaikan. Ayat-ayat imtahan nibidhalik, Allah sesungguhnya sedang memuji aku. Sedang memuji aku. Hada min fadli rabbi, inilah karunia Rabbku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Iya, fadl, yani sarra, yani kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, itu adalah bala, liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru, apa aku bisa bersyukur dengan nikmat tersebut, dengan kesenangan tersebut, am akfur atau sebaliknya, mengkufuri nikmat tersebut. Qala wa li hadza qad taqulu ahyanan, oleh karena itu kalau engkau bisa berkata kadang, innal ibtila bin ni'ma, sesungguhnya ujian dengan kenikmatan, asyaddu min ibtila bi dharra, lebih berat daripada ujian dengan kesulitan. Jadi itu disebutkan Mukbil rahimahullah di dalam syarah muqaddimah Sahih Muslim. Iya. Di dalam ta'lim beliau, daras beliau disebutkan seperti ini. Bahwa ibtila dengan nikmat itu kadang sebagian orang lebih berat mendapatkannya. Iya, apa namanya, menanggungnya daripada ibtila dengan darrah. Kalau dia terkena mudarat, musibah, dia ingat Allah, dia bisa kembali kepada Allah. Tapi kalau dia diuji dengan kesenangan, kadang dia lupa diri. Asyar, bafar, takabbar, dan seterusnya. Qala liyana ni'mata ta'malu alal asyari wal bafar. Ini, karena kenikmatan kadang berbuat pada seseorang, menjadikan dia angkuh, sombong, durjana. Wa qalla man yaku bihaqin ni'mah. Sedikit sekali orang bisa, sedikit sekali seorang yang bisa, yang melakukan, menegakkan, nah, melaksanakan hak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hatta qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqr ahsha alaikum, demi Allah kata Rasul, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Wa inna ma ahsha alaikum dunya, justru yang aku khawatirkan adalah dunia atas kalian. Fatanafasuha kama tanafasaha min qablikum, saya kalian pun berlomba-lomba untuk meraih dunia sebagaimana berlomba-lombanya orang sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat sebelum kalian. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Muhammad rahimahullah, telah benar Rasulullah sallam di dalam ucapannya tersebut. Ilal insan yush'iru ahyanan, seseorang akan merasa kadang ketika dia sadar, kadang dia ketika tafakkur, iya, dia akan merasa bi'annahu law kana faqiran muhtasiban sabiran lakana khairan. Iya, ketika dia sedang bersendirian, sedang tafakkur, dia akan merasa bahwasanya kalau seandainya dia fakir dan keadaan muhtasib mengharapkan balasan pahala dari Allah, dia sabar, lakana khairan, ini lebih baik bagi dirinya. Mimalaukan aganiyan, dibandingkan kalau dia menjadi orang kaya, mutrifan, yang boleh mewah-mewah dengan dunia, ghafiran, tapi lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hartanya, dia lalai dari ibadah, jadi ingat Allah, dia fikir kepada Allah. Unzur ila Allah azza wa zal. Iya, lihatlah kepada Allah azza wa zal. Yusabbir subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, memerintahkan, menganjurkan, menyabarkan kita ketika mendapatkan musibah. Walhul minnatu wal fadl, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang baginya segala anugerah dan karunia. Qala ta'ala, ma asaba min musibatin illa bidnillah. Allah menyabarkan, memberikan kesabaran, menganjurkan untuk sabar. Allah menyatakan, tidaklah ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fanta ila alimta annaka abdun lillah, engkau jika engkau telah tahu, engkau yakin engkau adalah hamba Allah, La tusabu illa bi'nillah. Ketika kau terkena musibah, tidaklah musibah itu terjadi menimpamu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka taqul, apa yang harusnya kamu ucapkan ketika terkena musibah? Taqul, yang kamu ucapkan harusnya amantu billahi taala, aku beriman kepada Allah, wa ana 'abduhu, aku adalah hamba Allah, wa yaf'alu Allahu ta'ala ma yasha, dan Allah berhak untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, di antaranya adalah menimpakan musibah kepada diriku. Walidza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman menerangkan balasan bagi orang-orang yang sabar ketika terkena musibah. Mengiman itu datang dari Allah dengan izin Allah. Qala ta'ala berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah ketika ada musibah, dia beriman, itu datangnya dari Allah, itu terjadi dengan izin Allah, sehingga dia bersabar, maka dia akan mendapatkan balasan hidayah yahdi qalbah. Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya. Iya. As-sabru 'ala musibah selain mendatangkan pahala juga mendatangkan hidayah yahdi qalbah. Wa man yu'min billah, yani yu'min bi anna musibah asabahu bi'illah wa sabar 'ala dzalik, kemudian dia sabar, maka yahdi qalbah. Qala al-Qamah rahimahullahu ta'ala, ahadu akabiri ashabi Ibnu Mas'ud, salah seorang tokoh besar dari murid-murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala huwa ar-rajulu tusibu musibah. Ya, ayat Allah, wa man yu'min billahi diqalbah, yani itu adalah seorang yang terkena musibah. Faya'lam, dan dia yakin, maksudnya ya mesti tahu dan meyakini, anha min indillah, itu adalah datang dari Allah, dari sisi Allah, Allah yang menetapkannya, terjadi dengan izin Allah. Wa yarda wa yusallim, kemudian dia rida, dia pasrah, tunduk, itu adalah musibah, sehingga dia pun rida, pasrah, sabar dalam menghadapinya, maka dia akan mendapatkan balasan yahdi qalbah. Qala sabbahin rahimahullahu ta'ala qauluhu ta'ala yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsutu yani yuwassi'u, meluaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan rizki untuk hamba-hamba yang kehendaki. Wa yaqdiru ay yudayyiqu, Allah menyempitkan, tidak memberikan keluasan rezeki kepada sebagian orang yang kehendaki. Kama qala ta'ala, wa man kudira alaih ay dhayyqa. Kudira yani lam yuwassa. Barang siapa yang tidak diberi keluasan rezekinya, fal yunfiq mimma tahalla, maka hendaknya dia tetap memberikan nafkah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Qala wa rizqu bima'na al-a'ta. Rizq itu bima'na al-a'ta, pemberian. Wa man kudira 'alaihi rizquhu. Ai wa man duyqa aw lam yuwassa 'alaihi rizquhu, yani al-a'ta. Wal a'ta'u naw'an. Pemberian dari Allah ada dua. A'ta'un yakumu bihi al-badan. Iya, pemberian yang terkait dengan badan. Wa'ata'un takumu bihruh, pemberian yang dengannya tegak ruh, yang terkait dengan ruh. Fal-awwalu, iya, yang pertama itu apa yang terkait dengan badan. Fal-awwal was-surbi wal-libas was-sakan, terkait dengan minuman, pakaian, tempat tinggal, rumah, sebahagian. Was-sani, yang kedua al-a'ta, yang terkait dengan ruh. Ada cita kumu, ada diet, ada cita kumu bihru, kala ilmi, wal iman, kala wahada arbamu minal awal. Iya, al-aqa yang terkait dengan ruh, yang takumu bihru, ini lebih agung daripada semata-mata al-aqa yang terkait dengan badan. Lianna al-awwal mungkinun an ya'ish, karena yang pertama, walaupun dia tidak minum, tidak berpakaian, masih mungkin dia bisa hidup. Wa idza mata, dan kalau dia mati karena sebab tidak makan minum, wallahu a'lam bihadihi. Lakinnya tsani idza mata fa innahu yamutu ala khair. Itu yang kedua. Jadi kalau dia diberi oleh Allah ilmu dan iman, kalau dia meninggal dalam keadaan di atas ilmu dan iman, ya maka dia mati di atas kebaikan. Li'annahu indahu minal ilmi wal iman, dan dia memiliki ilmu dan iman, ma yarfa'uhu Allahu bihi, yang dengan Allah akan derajat dia. Qala qawlu ta'ala liman yasha, hal huwa mujarradu masyiatin anna Allah yabsutu wa yakdir. Taqul la, laisa mujarrada masyiatin, bal masyiatun maqrunatun bihikmatin. Ini penting. Akidah al-sunnah wal-jamaah, bahwasanya semua perbuatan-perbuatan Allah itu makrunah dengan hikmahnya. Ini membedakan al-sunnah dengan firqa al-dhalah, al-syariah dan lainnya. Al-sunnah menyatakan semua kehendak Allah, perbuatan Allah itu terkait dengan hikmah. Iya, tidak semata-mata masyiah, tapi masyiah yang makrunah bihikmah. Semuanya ada hikmahnya. Kama qala ta'ala, wa ma tasha'una illa ayya sya'allah, inna allaha kana aliman hakiman. Fahuwa, fahuwa jalla wa'ala, yasha'ul asya' la ahada yarudduh. Allah menghendaki sesuatu, dan tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Lakin masyiatuhu tabi'atun lihikmatihi, tetapi masyiat Allah itu mengiringi hikmahnya. Tawani ketabat hikmatullahi ta'ala an yamsutalahu rizqa basatahu, wa man iktadab hikmatuhu an yadhiqa aw yudayqa alaihi bayiqa alaihi. Iya, barang siapa yang hikmah Allah menghendaki untuk memberikan kelapangan, keluasan rizki untuknya, maka basatahu, Allah pun memberikan keluasan rizki bagi dia. Dan barang siapa yang hikmah Allah menghendaki untuk menyempitkan rizki atas dia, maka Allah pun bayyaka alaih, Allah persempit, tidak diberikan kelapangan dalam rizki. Itu tentunya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, walihada khatamaha, Allah akhiri ayat ini dengan bil ilmi. Faqala ta'ala, innahu bi kulli syai'in alim. Ya, Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk diberikan kelapangan rizki dan siapa yang tidak, dengan hikmahnya. Wa qalu liman yasha ya'ti mithluha katsiran fil Qur'an Karim. Banyak yang semisal ini dalam Qur'an Karim. Wa kadzalika fi sunnah. Iya, wa huwa ta'liqu syai' bil masyiah. Yaitu banyak dalam Qur'an sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan sesuatu dengan masyiah. Fahal hiya masyiatun mujarradah aw masyiatun maqrunatun bil hikmah? Asani biasa. Apakah masyiah yang dimaksud dalam nas-nas tersebut hanya masyiah semata yang kosong dari hikmah, atau masyiah yang maqrunah bil hikmah? Tentunya jawabannya, ini akidah sunnah wal jamaah, adalah yang kedua. Asani, adalah masyiah yang maqrunah bil hikmah, masyiah yang bergandengan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bila syak. Liqaulillahi ta'ala, wa ma tasha'una illa yasha'ullah, inna allaha kana aliman hakima. Fawasafallahu nafsahu bil ilmu wal hikmah. Allah sifati dirinya dengan ilmu dan hikmah. Ba'da qawlihi, setelah firmannya, wa ma tasha'una illa yasha'ullah. Fadalla dhalik, makin menunjukkan, ala anna allaha la yasha'u syai'an illa mabniyan ala ilmin wa hikmatin wa huwa kadzalik. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menghendaki sesuatu kecuali di atas, dibangun di atas ilmu yang maha agung dan di atas hikmah yang tinggi. Wa huwa kadzalik. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala qawluhu ta'ala yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsutu yani iwassi', memperluas. Tadi kita sebutkan bahwasanya masyiah tersebut terkait dengan hikmah, bergandengan dengan hikmah. Fa qala qa'ilun, dikata orang berkata, ma hiya al-hikmatu li dhahdihi fulan wa tadhiqihi ala fulan. Apa hikmah Allah memberikan kelapangan rezeki untuk si fulan dan menyempitkan rezeki dari si fulan? Qulna, kita katakan, al-hikmatu, hikmahnya, anna fulan lau wusi'a lahu fi rizqi, kalau seandainya diberikan keluasan untuk dia dalam rizkinya, lakana dhalika sababan li asyarihi wa batarihi. Ini saya tidak akan menjadi sebab dia menjadi seorang yang sombong, yang durjana, yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana maka minal hikmati, ya, di antara hikmah yang kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan kesempitan kepada dia, ya, an yadhiqallahu alaihi, Allah memberikan kesempitan rizki kepada dia. Karena Allah maha tahu, ya, orang ini kalau seandainya diberikan kelapangan akan menjadi sebab asyar wa batal. Nah, qala wa man busyita lahu, wa man busyita lahu, adapun orang yang diberikan kelapangan rezeki, rubbama yakunu tadyiqu alaihi sababan lidufurihi min rabbihi azawajal wa sukhtihi minhu wa ghadabihi alaihi fayartaddu. Dan ada orang yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, karena Allah maha tahu, iya, hikmah Allah menghendaki memberikan kelapangan untuk dia, karena bisa jadi kalau dia diberikan kesempitan rezeki, kesempitan rezeki tersebut akan menjadi sebab dia nufur min Rabbih, dia lari berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia murka, dia marah kepada Allah sehingga kemudian murtad dengan lebih lanjut. Murtad karena sebab kemiskinannya, kesempitan harta. Kama qala ta'ala, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, fa idza asabahu khairun, iya, jika mendapatkan kebaikan, itsma'an nabi, dia bisa tenteram. Wa idza asabathu fitnah, tapi ketika dia terkena fitnah, inqalaba ala wajhi, iya, dia kembali murtad. Wa fitnatu hiya asyubhatu aw fawatu ma yuhibbu wa yurid. Fitnah dalam ayat ini maksudnya adalah syubhat atau khawat, luputnya, hilangnya apa yang dia senangi, yang apa dia inginkan. Banyak orang ketika terkena fitnah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, inqalaba ala wajhi. Katsirun mimman, katsiru man, katsirun man idza asaba usiba bimautin, bimauti habibin lahu aqaribin lahu wa maslah dhalik inqalaba ala wajhih. Banyak, iya, orang yang ketika terkena musibah, meninggalnya orang yang dia cintai, meninggalnya kerabat dia atau yang semisalnya, dia inqalaba ala wajhih, dia berbalik kembali murtad. Waliyadzubillah wa tasakhata min qadarillahi ta'ala, dia murka kepada keputusan Allah, takdir Allah. Wa dhamma tadbir Allah, dia mencela pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, ya, ala taraf. Fa idza ja'ahu man yusakkiku fil 'aib fil ibadah, ketika datang orang yang membuat ragu dia, mendatangkan keraguan kepada dia dalam masalah ibadah, wa man yusakkiku fil rabb, yang mendatangkan keraguan, subuhat, yang meragukan dia ketenang rabb, inqala wajhihi, ya, dia kembali kepada masa lalunya, murtad. Walihat, karena itu kata Syaikhul Muslimin rahimahullah, is'al rabbaka as-sabata daiman, ya, hendak ya kamu minta kepada Rabbmu as-sabat, minta kekokohan, keistiqomahan daiman, terus menerus selama kamu minta as-sabat. Ya muqallib al-qulub sabbit qulubana ala din. Qaluhu ta'ala, innahu bikulli syai'in 'alim, hadza fihi umumu ilmillah, menunjukkan umumnya ilmu Allah. Bikulli syai', ilmu Allah meliputi segala sesuatu, min al-ayan wal-awsaf wal-ahwal, terkait ayan, benda-benda tertentu, atau sifat-sifat tertentu, keadaan-keadaan hadirah yang ada sekarang, wal mustaqbal yang telah akan datang, wal madi yang telah lalu. Ilmu Allah meliputi segalanya, bahwa alimun biha, Allah mengetahui ilmu itu semua, jalla wa'ala, la yakhfa 'alaihi syai'un minha, tidak satupun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.